tapi jauh sudah nyata. Lenggangnya lenggang kota Buana, lembaga mulai dipandang, tangannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, gelom jinjit baju kain kaca, selendang putih di pundak, berlambai-lambaian sedap dipandangnya. Glena glenu jalan lenggang, lenggang lenggong Surabaya, gang lenggang Surabaya. Jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang. Tapi jangan mata keranjang, akibat jangan ditempeleng orang. Jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang. Tapi jangan mata keranjang, akibatnya nanti ditempeleng orang.